Bermain sambil belajar ragam informasi teknologi yang banyak manfaat. Wih, keren Miku. Punya Unyil juga keren kan? Laptop si Unyil. Setiap Senin sampai Rabu dan Jumat jam 12:30 siang. Hanya di Trans 7.